sayang kamu, Nov. Karena aku sayang kamu, aku harus melihat kamu bahagia. Meskipun kamu bahagia bukan sama aku. Aku harus rela. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, di sini ada hati yang selalu dengan tulus menyayangi kamu. Lorone hati bagai tertusuk duri, arep obat hati males, awakku iki lemes. Raiso sambat, aku mencoba kuat, nanging malah tambah loro, kelingan kue ngelio. Thank you. moto, kowe malah